Kita masuk kepada bab yang berikutnya, an-niyah. Kita sekarang memasuki an-niyah, niat, bab niat. Dikatakan di catatan kakinya, qala an-nawawi fi rawdati at-talibin, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Rawdatut Talibin, wan niyyatu hiya al-qasd, niat adalah maksud. Fayuhdhiru al-musalli fi dhihnihi dhata as-salah, maka hendaknya seorang yang mau melakukan salat menghadirkan dan mendatangkan di dalam pikiran dia salat yang hendak dia lakukan, berbarengan dengan salatnya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um. Artinya tidak cukup niat dari maghrib misalnya sudah niat mau salat isya, nanti kalau sudah masuk isya baru niat, nanti kalau sudah masuk isya baru niat dibarengkan dengan salatnya. Qala rahimahullahu taala, وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّدُ لَهُ مِنْ صِفَاتِهَا, niat untuk menunaikan salat tertentu dan juga niat untuk menunaikannya sesuai dengan sifat yang diajarkan. كَالطَّهُورِيِّ كَالظُّهْرِيَّةِ وَالْعَصْرِ وَالْفَرْضِيَّةِ وَغَيْرِهَا, seperti salat zuhur atau salat wajib atau yang sejenisnya. ثُمَّ يَقْصِدُ هَذِهِ الْعُلُومَ قَصْدًا مُقَارِنًا lil awwali li awwali takbir, kemudian dia menyertakan niat ini atau menyertakan ilmu dia tentang niat ini semenjak memulai takbir sampai di akhir salat dia. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh berubah niat. Orang, saya ingin kasih contoh, orang sholat, di tengah sholat dia ingat ternyata sholatnya salah niatnya, boleh gak dirubah di tengah sholat? Contoh, orang habis safar, begitu sampai di rumah dia langsung ke masjid sholat, niat dia sholat asar bersama jamaah. Ternyata dua rakaat kemudian ingat, saya kan belum sholat zuhur. Dan dia dua rakaat ini kemudian merubah niat. Awalnya dia niat sholat asar, dua rakaat terakhir dia berubah niatnya menjadi sholat zuhur. Kira-kira sholatnya yang sah yang zuhur atau yang asar atau dua-duanya tidak sah? Hah? Ah, gimana? Atau dibagi dua? Enggak berarti? Nah, kalau misalnya dua-duanya tidak sah, yang sikap yang dia lakukan sekarang bagaimana? Dia lanjutkan bersama imam sholat asar sampai salam, kemudian sholat duhur atau bagaimana? Ah? Selesai sholat. Baru sholat duhur. Berarti sholat asar dulu akhirnya baru sholat duhur. Iya, tapi ini di tengah rokaat ingatnya. Dia awal takbir sama imam niat sholat asar. Ternyata dua rokaat atau satu rokaat ingat, saya kan belum sholat duhur tadi. Hah? Sah apanya ini? Tapi dia harus nambahin apa enggak? Eh? Enggak, dia enggak safar. Dari safar sudah masuk di kampung dia. Dia merubah niat. Tetapi dia berarti dari awal sholatnya. Artinya berarti dua rakaat yang pertama tadi ini dianggap batal. Dianggap batal kemudian dia niat sholat duhur, dan setelah imam salam dia melanjutkan dua rakaat berikutnya baru sholat asar. Enggak, apa namanya? Karena batal sholat dia yang dua tadi itu batal. Dia enggak batal. Tapi ini tadi itu sekilas saja, sebenarnya bukan itu yang saya maksud. Bukan itu tadi yang saya maksud, tapi kenapa kok tahu-tahu pindah ke situ? Maksud pertanyaan saya tadi begini. Orang kadang-kadang sholat. Dan ini pernah terjadi. Dan mungkin siapa aja terjadi kalau rajin sholat. Kita misalnya sudah sholat jamak duhur dan asar. Kita sudah jamak duhur dan asar. Karena kita sudah terbiasa melakukan sholat tepat pada waktunya, sehingga kita berkunjung, taruhlah kita kan sudah niat mau safar dari Tegal duhur, sekalianlah saya mau jamak dengan asar karena saya mau safar ke Pekalongan biar nanti istirahat di sana. Ternyata sampai ke Pekalongan pas azan asar, karena kita enggak ingat biasanya langsung sholat, masuk masjid langsung sholat asar, di tengah sholat ingat, saya kan tadi udah sholat asar. Batal dalam artian dia batalkan sholat langsung keluar permisi duluan atau bagaimana kira-kira? Hah? Atau dia lanjutkan tetap sholat asar yang nantinya berarti dia sholat asar 2 kali 8 rakaat akhirnya kan gak boleh? Karena lupa sholat 2 kali gak apa-apa. Karena lupa. Tapi ingat sih di tengah sholat. Kalau setelah sholat. Kalau ingatnya setelah sholat sih gak ada masalah. Ingatnya ini di dalam sholat. Hah? Gak ada apa-apa? Fitnah. Enggak, enggak. Jangan keluar. Jangan keluar. Artinya berarti yang seperti ini dia merubah niat kata para ulama, tetapi niat sholat sunnah. Boleh. Dari sholat dari wajib ke sunnah boleh. Tapi kalau dari sunnah ke wajib enggak boleh. Dari sunnah ke wajib enggak boleh. Tapi dari wajib ke sunnah boleh. Contoh yang lain misalnya, dia ada orang yang qadha misalnya, qadha Ramadan. Setelah dia sedang puasa atau misalnya di siang hari ada yang ingatkan, kamu qadha Ramadan hari ini. Kamu puasa apa? Saya qadha Ramadan. Kok qadha Ramadan sih Pak? Bapak kan sudah selesai hutangnya. Bapak itu hutangnya 5 hari, Bapak udah puasa 5 hari. Saya sudah puasa setengah hari tanggung, udahlah puasa sunnah. Kan boleh. Tapi kalau dari sunnah ke wajib enggak boleh. Ini kadang-kadang terjadi. Memang yang namanya niat sangat penting dan sangat berpengaruh. An-niyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah umdah, termasuk pokok atau usul daripada usul din. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Dan ini kalau kita bahas sekian banyak masalah. Orang mengatakan kepada istrinya, kamu hari ini kalau keluar rumah saya ceraikan. Ternyata keluar benar istrinya. Jatuh talak apa enggak? Hah? Dia mengatakan kepada istrinya, hari ini kalau kamu keluar rumah saya ceraikan. Ternyata istrinya bandel keluar benar. Hah? Tapi kira-kira jatuh cerai apa enggak? Terus suaminya nikah lagi atau gimana kira-kira ini? Hah? Jatuh cerai. Hah? Ya sadar orang umum. Hah? Lah ini makanya kita penjelasannya sekarang hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Masalah kita mau menghukumi apakah berarti sudah jatuh talak atau tidak, niatmu apa? Kamu tadi niatmu maksudnya mengancam dia supaya enggak keluar rumah, atau memang benar-benar niatmu kalau dia keluar kamu akan menceraikannya? Jawab dengan jujur. Jangan sampai sekarang mau jawab karena beratmu menceraikannya. Jawab dengan jujur niat kamu pada saat bicara. Ya sebenarnya sih Ustaz, niat saya sih cuma ngancam doang biar dia gak keluar. Ternyata nekat benar, kapok gak gitu-gitu lagi lah. Kalau memang niatnya dia cuma mengancam, bukan benar-benar niat menceraikannya, maka berarti tidak jatuh talak. Tapi kalau memang dia niat, pokoknya sudah niat, sudah tekad bulat kalau dia keluar cerai, maka berarti artinya sudah jatuh cerai. Sama halnya dengan orang yang mengatakan, misalnya kata para ulama kepada adik iparnya, ngelihat adik iparnya dari belakang, maklum ternyata adik iparnya ini pinjam pakaian istrinya, penampilan dia penampilan istrinya, kan begitu. Kemudian dia mengatakan, begitu dia melihat dari belakang karena jengkel, kok istri saya ngobrol sama laki-laki lain, saya gak setuju dong, kamu saya ceraikan. Niatnya ceraikan siapa? Istrinya. Ternyata begitu dia balik, loh mas, saya kan bukan istri sampean, kok diceraikan? Niatnya mau menceraikan siapa tadi? Istrinya. Kira-kira jatuh talak apa enggak? Hah? Kenapa? Hah? Salah orangnya. Salah tebak. Ini walaupun dia niatnya menceraikan istri, tetap enggak jatuh. Kenapa? Karena salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Naam. Ini innamal a'malu binniyat. Terjadi pernah dan akhirnya ribut dalam walimahan. Mahar yang disepakati, kalau saya tidak salah waktu itu mahar yang disepakati 5 juta atau mungkin 500, antara 5 juta atau 500. Begitu akad nikah, si wali putri ini, orang tua putri ini, di dalam akad nikahnya itu pakai bahasa Arab, ya fulan angkah tuka wa zawwadtuka binti fulanah, fulana bintu fulan bimahar 50,000 rupiah. Dijawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Jadi ketika diakidkan di dalam akad nikahnya yang dilafadzkan apa? Ya fulan, saya nikahkan kamu dengan fulanah putra putri fulan dengan mahar 50,000 rupiah. Padahal yang disepakati sebelumnya berapa? 500 atau 5 juta. Dan dijawab oleh mempelai putra, saya terima akad nikahnya dengan mahar yang disebutkan kontan. Ribut habis itu. Kata suami, alhamdulillah berarti cuma 50 ribu mahar. Murah dong. Tadinya 5 juta padahal yang disepakati. Ini kira-kira gimana berarti? 50 ribu yang disebutkan dalam akad atau 5 juta yang diniatkan? Yang sudah disepakati. Berarti yang 5 juta atau yang 500. Kalau mau diulangi akad nikahnya lebih tenang. Kalau mau diulangi akad nikahnya tentunya lebih tenang. Tapi kalau misal tidak mau diulangi, ya yang disepakati. Karena ini kan kesalahan dalam melafadzkan. Ada waktu itu salah satu di antara, karena yang tanya waktu itu banyak. Yang tanya ke saya, ada yang sempat mendebat. Ada yang sempat mendebat saya. Loh, enggak bisa Ustaz. Enggak bisa begitu Ustaz. Pokoknya yang 50 ribu yang dilafadzkan ya itu yang diserahkan. Saya tanya kepada dia yang mendebat, kalau seandainya terjadi sebaliknya, sanggup enggak? Kalau seandainya terjadi sebaliknya, mahar yang disepakati 50 ribu ternyata disebutkan dalam akad nikah 50 juta, sanggup gak bayar? Bingung, mikir dia. Iya ya. Lah iya kan? Kalau memang seandainya seperti itu sah, bisa aja saya punya anak putri, ketika dilamar, mahar berapa ini Ustaz? Udah 50 ribu aja. Begitu akad nikah, tak akalin loh. Saya nikahkan kamu dengan mahar 50 juta. Dan dia kan, oh namanya orang sudah pingin nikah, gak mikir benar salah, saya terima akad nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Nih dengarkan ini, maharmu 50 juta. Hah? Ah, iya makanya. Nih, maharmu 50 juta. Saya gak akan menyerahkan anak saya sebelum kamu bayar 50 juta mahar ini. Jadi berat. Kita gak bisa menang sendiri, namanya agama kita gak bisa menguntungkan sendiri. Gak bisa Ustaz, itu sudah dilafadzkan 50 ribu ya 50 ribu. Keluarga mempelai, laki-laki pinginnya menang kan tentunya. Ketika saya tanya, kalau seandainya sebaliknya dia menyebutkan lebih banyak dari yang disepakati, kira-kira kalian sanggup apa enggak bayar? Ya enggak sanggup, ya sudah bayar berarti sekarang yang disepakati. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu pentingnya. Hadis yang sangat ringkas yang mungkin semua kita hafal atau mungkin banyak di antara kita yang menghafalnya, tetapi ketika kita jabarkan ternyata begitu luas. Lautan ilmu bisa kita ambil dan bisa kita jabarkan dari hadis yang ringkas ini. Wa inna ma likulli imrin ma nawah. Lanjutan hadisnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kira-kira di sini akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini pernah. Maksudnya di sini mendapatkan apa yang dia niatkan. Materinya, bendanya, atau pahalanya. Kira-kira mana yang benar? Eh? Dua-duanya. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niat dia. Ini materinya atau pahalanya? Maksudnya? Hah? Materi dan pahala. Kira-kira bisa gak menjawab kalau kita tanya, banyak orang yang kerja di Saudi misalnya niatnya mau kerja, cari duit, ternyata belum kerja sudah dideportasi duluan. Padahal niatnya dari Indonesia mau kerja. Pulang-pulang protes, mana ini hadisnya salah berarti. Katanya orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Saya sudah niat dapat duit malah gak dapat. Dari rumah sudah persiapan. Pakai jas. Nyewa mobil rental. Kenapa? Mau melamar. Mobil rental pokoknya agak mahal dikit gak apa-apa. Biar kelihatan calon mertua ini ternyata bergaya ini orang. Punya mobil lah. Ternyata ditanya mertua, tahun berapa ini mas mobilnya? Waduh gak tahu pak, rental. Ceplosan dia ngomong. Ditolak lamarannya. Maaf mas, gak jadi. Loh, gimana sih katanya hadisnya? Wa inna malikul limri'in manawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti yang dimaksud di dalam hadis ini mendapatkan sesuai dengan niatnya apa? Bendanya dalam artian materinya atau pahala dan imbalannya kira-kira? Tentu jawabannya apa? Hah? Kira-kira mana ini? Pahalanya atau bendanya tadi itu? Tentu pahala. Pahalanya. Saya kasih contoh. Ada orang yang niat dari Indonesia mau kerja di Arab Saudi. Mau kerja. Ternyata sebelum dia kerja sudah dideportasi duluan. Kalau memang dia niatnya murni ingin kaya aja sudah. Saya pokoknya mau kerja. Kenapa? Iri sama tetangga saya. 2 tahun di sana pulang-pulang langsung kaya. Saya ingin kaya seperti dia. Ternyata sebelum kerja sudah dideportasi duluan. Orang seperti ini berarti rugi dunia akhirat. Sudah dunianya gak dapat, akhiratnya gak dapat. Orang yang kedua, contoh yang sama, orang yang kedua, Dia mau kerja di Saudi, tetapi ada niat yang lain. Kenapa saya milih mau kerja di Saudi padahal di Korea lebih banyak gajinya? Insya Allah di sana saya bisa umrah, saya bisa haji, saya bisa beribadah di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, saya bisa bertemu dengan ulama, saya bisa berguru dengan ulama di sana. Insya Allah keimanan saya, keislaman saya lebih terjaga. Niatnya dia baik. Ternyata gak keluar dari bandara sudah dideportasi. Berarti kan dia gak dapat dunia tapi dapat akhiratnya. Pahalanya dapat dia. Beda dengan yang pertama tadi, gak dapat apa-apa. Sama sekali tidak ada niat umrah, tidak ada, pokoknya pengin kaya gitu aja. Sehingga hadis ini maknanya barakallahu fikum wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai atau pahala ataupun dosa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Demikian pula di dalam salat. Demikian pula di dalam salat kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya salat duha, ya salat duha dapat pahalanya. Kalau niatnya salat zuhur, ya salat zuhur pahalanya. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Enggak mungkin kita niat salat zuhur kemudian pahalanya salat asarnya dapat, subuhnya dapat, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menaskan demikian. Wallahu alam bissawab. Barangkali ada pertanyaan? Iya, silakan fadhol. Di Al-Qaeda itu kan ada sebagian orang ke, iya, itu penempatannya artinya pada asalnya tentunya itu kesalahan, tentunya kesalahan menyatukan kuburan muslimin dengan kafirin, jelas kesalahan. Dan kita semestinya kalau punya keluarga enggak ridha dan enggak rela dikubur ke tempat tersebut. Kenapa barakallahu fikum? Keluarga kita juga butuh kita ziarahi. Keluarga kita juga butuh kita doakan. Kita ziarahi kuburan keluarga kita, kita doakan assalamualaikum ahla diyar. Kita mendoakan mereka. Sementara terus terang saja, bagaimanapun juga walaupun kadang-kadang gak sholat, selama dia muslim, ketika dia melewati kuburan misalnya melihat ternyata di situ ada salibnya, itu rasanya sudah antipati duluan. Ya malas. Sementara kuburan kaum muslimin paling apa, kayu itunya cuma berapa senti aja, sementara salibnya tinggi sekali, akhirnya orang gak selera duluan. Ah, ini berarti kuburan orang Kristen. Pada asalnya barakallahu fikum itu adalah kesalahan ke menguburkan mereka di situ. Tetapi kalau memang sudah terjadi yang seperti itu ada dua keadaan kata para ulama. Keadaan yang pertama, memang asal kuburannya adalah kuburan non muslim, kafir. Maka adapun muslim ini tadi cuma satu kuburan, dua kuburan misalnya, maka yang seperti ini berarti boleh dipindah. Dipindah, digali, dipindah ke kuburan muslimin supaya mereka mendapatkan rahmat sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Yang kedua, kuburan yang memang barakallahu fikum ma'lum karena warisan jahiliyah, misalnya karena warisan kejahilan, sehingga sebagaimana waktu hidup di dunia juga mereka campur baur, setelah mati pun juga kuburannya satu, gak tahu mana yang mau digali, mana yang muslim, mana yang enggak, maka seperti itu ya berarti mau gak mau dibiarkan. Bagaimana kalau kita mau menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita assalamu alaikum ahla diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minat. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, tapi khusus bagi kaum muslimin dan muslimat. Artinya berarti mereka tidak memperoleh dan tidak mendapatkan doa kaum muslimin yang menziarahinya. Itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ada yang lain? masih ada waktu. Gak ada lagi. Jadi itu di Al-Indah itu ada yang ada salah, tapi cuma satu dua menit. Kalau yang dari dulu, kalau itu kan pemakaman pemerintahan. Akhirnya dari Muslim. Iya, berarti aslinya kuburan Muslimin. Iya. Kuburan. Hah? Berarti mestinya dipagar atau dikasih pembatas. Ini sudarnya berarti terbatas. Iya, artinya kalau memang begitu, karena kita juga kan mau bertindak sendiri juga kan gak mungkin. Mau bertindak sendiri juga kan gak mungkin. Mesti lewat hukum, mesti lewat hukum. Sehingga barakallahu fiikum, pada asalnya tidak boleh. Pada asalnya kita tidak boleh, ya. Ziarah kubur memang barakallahu fiikum diprioritaskan untuk kaum pria. Itu yang pertama. Diprioritaskan untuk kaum pria. Yang kedua, adapun bagi kaum wanita, ada hadis yang mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Di dalam riwayat yang lain, zawaratil kubur, wanita yang sering-sering ziarah kubur. Itu hadis yang melarang. Sehingga terjadi perbedaan pendapat memang dalam hal ini tentang wanita ziarah kubur. Apakah boleh atau tidak? Yang membolehkan berdasarkan hadis itu tadi, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur dapat mengingatkan kalian tentang akhirat. Tentang akhirat. Yang berhak atau yang berhak untuk banyak-banyak mengingat akhirat bukan hanya laki-laki. Wanita pun juga berhak untuk memperbanyak mengingat akhirat. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Berarti dalilnya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Sehingga memang kalau saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, yang mengatakan artinya pada asalnya boleh, akan tetapi wanita hendaknya mengurangi porsinya dibanding dengan laki-laki. Artinya jangan keseringan. Jangan sering-sering, berbeda dengan barakallahu fikum kaum pria. Itu perinciannya, wallahu a'lam bissawab wa barakallahu fikum. Ya. Hah? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Hah? Ziarah. Itu sih khurafat saja itu. Apalah alasannya diharamkan? Iya, makanya apa sekarang alasannya dia ketika itu enggak ada. Sebenarnya enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya barakallahu fikum untuk mengharamkan wanita yang haid masuk kubur atau ziarah kubur. Yang namanya ziarah kubur, kita harus pahami, sebagian masyarakat kita ini memahami bahwa yang namanya ziarah kubur ya masuk kubur, padahal kan tidak mesti. Yang namanya ziarah kubur, kita lewat di jalan, di situ ada kubur, kita berdiri atau kita berhenti sebentar di pagar kuburan kemudian kita melongok kuburan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat, setelah itu motornya kita pacu lagi, itu kan sudah terhitung ziarah. Jadi kadang-kadang kalau dikatakan ziarah kubur di dalam bahasa kita atau tradisi kita ini langsung teropinikan kepada ritual. Berarti harus ada bis nyewa bis, acara malam apa, harus beli melati, harus beli apa menyan putri duyung, harus dan harus. Ketika bicara ziarah kubur, langsung pikirannya ritualnya ke situ. Padahal namanya ziarah kubur, kita sekadang jalan pakai motor kita mau ke kantor mau kerja, lewat di sana di situ ada kubur, pelan sementara assalamualaikum ahla diyar, kita sudah ziarah kubur. Kita sudah ziarah kubur, kita sudah terenyuh insyaallah mengingat, ya Allah, saya sekarang pakai mobil mewah, pakai motor mewah. Berarti nanti juga seperti itu kenyataannya nanti akhirnya. Itu sudah ziarah kubur hitungannya. Ini barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.